Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang masalah zakat dari syarah untuk hadis Jibril. Kita sampai pada pembahasan tentang orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, di antaranya adalah fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah, yang Nabi definisikan dengan man qatala litakuna kalimatullahi ya ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang perang dan tujuan perangnya adalah agar agama Allah lah yang mulia, untuk memuliakan agama Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Nah, berkaitan dengan masalah peperangan, terdapat pembahasan di sini, diperbolehkan untuk membunuh seorang muslim yang zalim dalam peperangan meskipun dia adalah seorang muslim. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, dan di tengah-tengah orang kafir itu ada muslim, maka di sini disampaikan boleh membunuhnya. Fa'idha qala qa'il, jika ada yang mengatakan meskipun dia dipaksa, artinya keberadaan seorang muslim di barisannya orang kafir itu karena terpaksa, maka jawabannya sebagaimana yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, idha qatala al-muslimuna, jika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir semasam di masa silam di zaman Ibnu Taimiyah, yaitu orang Tartar, fa innahum yuqataluna, maka orang kafir dalam hal ini Tartar diperangi meskipun mereka adalah muslim, dan meskipun mereka itu dipaksa untuk berada di barisannya Tartar. Namun tentang status kematian mereka, jika mereka adalah benar dalam pernyataan mereka kalau mereka dipaksa untuk berada di barisannya orang-orang kafir, lalu kemudian mereka mati dibunuh dalam peperangan tersebut, maka untuknya pahala syahid meskipun mereka tidak berstatus mati syahid. Ya li'anahum kutilu, karena mereka dibunuh zulman karena dizalimi oleh orang kafir yang memaksanya untuk berada di barisan mereka. Li'anah zulma alalladhi akrahum, karena kezaliman dan dosa itu terbebankan kepada pihak yang memaksa. Namun jika ternyata mereka tidak benar dalam pengakuannya, bahkan mereka itu sukarela dan taat dan tidak dipaksa, fahadha ma'asobahum, maka inilah yang menimpa mereka, dan mereka itulah sendiri yang menyeret dan menimpakan kematian pada diri mereka sendiri. Kemudian beliau Ibnu Taimiyah memberikan taklil alasan kenapa boleh dibunuh, baik itu dipaksa, meskipun katanya dipaksa maka boleh dibunuh, kata beliau, karena tidaklah kita ketahui mana yang dipaksa dan mana yang tidak dipaksa. Dan karena dalam hal ini karena tempatnya adalah hati. Karena sukarela dan tidak suka, karena terpaksa itu tempatnya di hati. Dan dalam situasi ini kita tidak tahu siapakah yang dipaksa dan siapa yang tidak dipaksa. Oleh karena itu maka seorang muslim sekalipun dia dipaksa, ketika dia berada di barisan orang kafir, maka bisa diperangi dan terbunuh. Dan ini dilakukan dalam rangka membela kebenaran. Adapun wahisabuhu alallah, adapun hitung-hitungan yang pasti apakah mereka benar-benar dipaksa ataukah tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan urusan manusia, karena manusia melihat zahirnya dia berada di barisan orang kafir. Kalau kita tidak ini, malah kemudian kaum muslimin kalah, ya, maka meskipun mereka muslim, ya, maka boleh jadi dan boleh saja mereka dibunuh karenanya. Namun seandainya kita andaikan kemudian orang tadi tertawan dan dia adalah seorang muslim dan memang betul-betul muslim, maka baru ketika itu tidak boleh dibunuh. Adapun di medan perang, maka dia dibunuh. Demikian penjelasan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa beliau, Maka kembali berkaitan dengan masalah zakat untuk fisabilillah, maka zakat untuk fisabilillah ini mencakup diberikanlah zakat kepada orang-orang yang ikut berjihad, maka untuk orangnya, demikian juga untuk membeli senjata yang akan digunakan oleh para pejuang. Maka syira'ul aslih, maka membeli senjata dari uang zakat, untuk jika senjatanya adalah untuk keperluan jihad fisabilillah, adalah satu hal yang diperbolehkan jika memang senjata tersebut tujuannya untuk jihad fisabilillah. Dan para ulama mengatakan termasuk jihad fisabilillah adalah fokus untuk belajar ilmu agama. Dalam keadaan sebenarnya dia kalau tidak belajar ilmu agama, dia bisa, jika dia tidak fokus belajar agama, dia bisa bekerja. Akan tetapi dia tidak bisa bekerja dan tidak sempat untuk bekerja karena tafarroho, karena konsentrasi dan fokus untuk menuntut ilmu agama. Maka orang semacam ini yukta diberi zakat sesuai dengan kadar kebutuhannya. Karena talabul ilmi, karena belajar ilmu agama adalah termasuk jihad di jalan Allah. Lain halnya orang yang tidak bekerja padahal bisa bekerja, dan dia tidak bekerja karena menghabiskan waktunya di masjid untuk ibadah, maka tidak boleh diberi zakat. Namun kita katakan kepadanya, bekerjalah anda, sisihkan waktu dan luangkan waktu untuk bekerja. Maka dari pembedaan ini kita mengetahui betapa mulianya ilmu agama dibandingkan kesungguhan dalam, semata-mata kesungguhan dalam beribadah. Maka seandainya ada orang yang, ada dua orang yang datang, yang semuanya adalah orang yang baik agamanya, tayyibun, orang yang baik, dan yang satu mengatakan, sebenarnya saya mampu untuk bekerja, akan tapi aku ingin menghabiskan waktu saya untuk di masjid, untuk beribadah, untuk sholat, untuk puasa, zikir, baca Al-Quran, dan bantulah aku dengan uang zakat sehingga aku tidak perlu bekerja, maka kita katakan kami tidak akan memberikan uang zakat kepada anda, namun kami nasihatkan bekerjalah. Adapun orang yang kedua mengatakan, aku ingin konsentrasi menuntut ilmu agama padahal aku adalah orang yang bisa bekerja, namun jika aku dan sibuk kerja, aku tidak bisa punya waktu untuk menuntut ilmu agama, maka bantulah aku dengan finansial, bantuan finansial yang mencukupiku sehingga aku bisa konsentrasi untuk menuntut ilmu agama, maka kami katakan, maka kita katakan kita bisa berikan kepada anda dari harta zakat yang bisa mencukupi kebutuhan hidup anda. Dan ini adalah di antara bukti menunjukkan lebih mulianya ilmu agama dan mencari ilmu agama dibandingkan semata-mata beribadah. Karena Islam adalah agama ilmu, dan Islam itu unggul disebabkan karena ilmu, hujah dan dalil. Ya, maka pada dasarnya hukum asalnya kaidah dalam masalah zakat, termasuk orang kaya yang tidak boleh dapat zakat adalah orang yang berbadan sehat. Jadi orang yang berbadan sehat yang bisa bekerja itu tidak boleh diberi zakat. Dia mengatakan saya miskin, namun dia miskinnya itu miskin karena nganggur, malas, itu tidak boleh diberi zakat. Miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah miskin yang betul-betul miskin, dia sudah maksimal bekerja, namun dapatnya cuma segitu, ya karena keterampilannya cuma di situ atau faktor yang lain, kemampuan fisiknya cuma di situ, keterbatasan fisik dan lainnya. Adapun orang yang tidak mengalami keterbatasan fisik dan dia punya badan yang sehat, seandainya dia mau pergi ke pasar, mau angkat-angkat, mau apa, dia dapat duit. Namun karena tidak mau, dia tidak dapat duit, maka dia tidak boleh diberi zakat. Pada dasarnya tidak boleh diberi zakat karena dia tergolong kaya. Ini kaya dengan kemampuan fisiknya. Namun ada orang yang badannya sehat, fisiknya kuat, tadi disampaikan, namun karena dia sibuk fokus untuk belajar agama, maka untuk boleh jadi untuk menghafal Quran, untuk ini, maka dia tidak punya waktu untuk bekerja. Seandainya dia kerja malah enggak jadi belajar agama. Ngapalah Qur'annya enggak selesai-selesai. Maka selama dia proses belajar, meskipun pada dasarnya dia bukan orang miskin kalau pakai fikih zakat. Namun dalam kondisi ini ya, bisa didapat, diberi bantuan ya, supaya dia bisa konsentrasi belajar dalam jangka waktu tertentu, yang setelah itu kemudian dia bisa memanfaatkan ilmunya untuk masyarakat. Kemudian yang terakhir, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah Ibnu Sabil. Inilah golongan yang ke-8 dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal, yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena nafidat nafaqatuhu, karena habis bekalnya. Maka dia tidak memiliki harta yang bisa mengantarkan ke kampung halamannya. Maka dia diberi zakat yang bisa mengantarkannya ke kampung halamannya. Dan ini bukan karena dia fakir ataukah miskin, karena boleh jadi dia adalah orang yang kaya namun di kampung halamannya. Akan tetapi habis atau habis uang nafkahnya, atau kehabisan, dia kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan karena kecopetan atau karena yang lain. Maka dia diberi harta dari zakat yang bisa mengantarkannya ke kampung halamannya, ke tempat tinggalnya, ke tempat domisilinya, meskipun dia di sana sebenarnya adalah orang yang berkecukupan. Nah, Ibnu Sabil itu disebut Ibnu Sabil, yang kalau mau diterjemahkan letter luck adalah anaknya jalan, disebabkan karena dia selalu menemani jalan, karena dia berada dalam proses perjalanan, maka dia selalu menemani jalan. Sebagaimana ada istilah, ada binatang yang disebut dengan ibnul ma, anaknya air, itu untuk tayrul ma, untuk burung air yang biasa akrab dengan air dan sering kemudian masuk ke dalam air. Inilah 8 golongan yang tidak boleh zakat itu diberikan kepada selain mereka. Oleh karena itu, maka di sini ditegaskan tidak boleh menyalurkan zakat untuk keperluan pembangunan masjid, perbaikan jalan, membangun sekolah, dan amal-amal kebajikan yang lain. Kita tidak mengingkari itu adalah amal-amal kebajikan. Kepentingan sosial itu adalah amal soleh dan amal kebajikan, memperbaiki jalan, kemudian rumah sakit atau kemudian sekolah, semuanya adalah amal kebajikan. Namun itu semua bukan termasuk amal kebajikan yang menjadi sasaran zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan 8 golongan orang ini, Allah sebut itu dengan kata-kata hanya, zakat itu hanya untuk 8 golongan. Kalau hanya, maka ya berarti ketentuan yaitu pembayaran zakat itu hanya bisa diperuntukkan untuk orang yang Allah sebutkan dan tidak bisa diberikan kepada yang selainnya. Seandainya kita katakan yang namanya uang zakat bisa dimanfaatkan untuk semua kegiatan kebaikan, ya, maka jawabannya, maka berarti nanti ayat di surat atau ayat 60 yang mengatakan hanya untuk 8 golongan itu jadinya tidak jadi. Karena berarti ya semua hal. Padahal katanya hanya 8 pihak saja. Loh, kalau kemudian kita katakan bahasanya fisabilillah itu maknanya adalah semua amal kebajikan, maka jadinya semua hal. Semua hal, tidak ada bedanya antara zakat dengan infak non-zakat. Padahal Allah mengatakan zakat cuma untuk 8 golongan, artinya dari sekian banyak amal kebajikan hanya 8 itu saja dan tidak semua amal-amal kebajikan. Oleh karena itu yang tepat yang namanya kemudian pembangunan masjid, perbaikan jalan, pembangunan rumah sakit atau sekolah dan rumah sakit dan semacam itu, maka itu biayanya bisa kemudian dikumpulkan dari jalan-jalan yang lain, dari uang yang bersifat uang sosial, sedekah ataupun donasi. Nah, itu yang dipakai untuk keperluan-keperluan tersebut. Nah, inilah rukun ketiga dari lima rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril dalam satu hadis yang panjang yang disebut dengan hadis Jibril. Kemudian setelah itu kita kemudian wasamu Ramadan. Kemudian rukun Islam berikutnya adalah puasa di bulan Ramadan. Dan tentu sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah satu bulan terletak antara Syaban dan Sawal. Nah, kenapa bulan tersebut disebut Ramadan? Perlu diketahui bahasanya Ramadan dari kata-kata Ramadan yang artinya panas. Yang artinya panas. Maka kenapa Ramadan itu disebut Ramadan? Maka ada yang menjelaskan bahasanya pada awal mula penamaan bulan-bulan, Ramadan ketika itu bertepatan di musim panas. Ketika dulu orang jahiliyah itu, orang masyarakat Arab jahiliyah itu memberi nama untuk bulan-bulan yang ada, pas itu Ramadannya bertepatan dengan musim panas. Maka ketika itu Ramadan fi sidatil ramdha, sangat panas dan sangat panas sehingga bulan itu disebut Ramadan. Penjelasan yang kedua mengatakan karena dengan berpuasa di bulan Ramadan maka padamlah panasnya dosa. Karena yang namanya dosa itu menghasilkan, membuahkan panas. Oleh karena itu dalam doa istiftah kita diajarkan untuk meminta supaya kita Allah hapus dosa-dosa kita bilma'i wa falji wal barad, dengan air, dengan es, dengan air embun. Kenapa? Karena dosa itu membuahkan panas. Kalau di akhirat membuahkan panas neraka jelas. Kalau di dunia menyebabkan panas yang pada sini berdampak gelisah, berdampak kemudian boleh jadi panasnya rumah tangga, jadinya mudah cekcok, gampang ribut dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Yang jelas bahasanya bulan ini adalah satu bulan yang telah diketahui oleh kaum muslimin. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya, nama bulan Ramadan ini dalam Al-Qur'an. Cuma ada sekali dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an padanya. Kata-kata Ramadan dalam Al-Qur'an cuma disebut sekali saja di ayat ini. Dan satu hal yang menarik, Allah tidak pernah menyebutkan nama-nama bulan dari 12 bulan yang ada kecuali bulan Ramadan. Dari 12 bulan Ramadan yang disebut secara khusus dalam Al-Qur'an cuma dari 12 bulan selama satu tahun yang mendapatkan penyebutan secara khusus dalam Al-Qur'an cuma Ramadan saja. Dan sebagaimana kita ketahui, puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam, maka tidaklah sempurna keislaman kecuali dengannya. Akan tetapi tidaklah wajib puasa kecuali untuk orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Dia adalah seorang muslim baligh, sudah 15 tahun atau sudah keluar darah haid, berakal tidak gila, mampu untuk berpuasa, mukim tidak bepergian, dan terbebas dari faktor yang menghalangi untuk melakukan puasa semacam haid dan nifas. Ini 6 syarat wajibnya puasa, yang wajib atau puasa Ramadan. Oleh karena itu jika, maka anak kecil tidak wajib puasa. Demikian juga orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Orang kafir juga tidak wajib berpuasa. Sedangkan orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka perlu dirinci. Jika dia tidak mampu untuk berpuasa dan masih bisa diharapkan hilangnya ketidakmampuannya, karena dia tidak mampu disebabkan sakit yang tidak biasanya, biasanya dia sehat, kebetulan ketika itu sakit, maka selama Ramadan boleh tidak berpuasa, namun wajib qadha, wajib bayar utang puasa Ramadan di hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Yang kedua, jika ketidakmampuannya itu tidak bisa kita harapkan hilang, karena dia tidak mampu disebabkan karena sudah sangat tua, atau penyakit yang menaun yang sudah, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka boleh untuk tidak berpuasa, namun diganti dengan memberi makan setiap harinya, memberi makan seorang miskin. Demikian juga disyaratkan yang wajib puasa adalah mukim, kebalikannya adalah musafir. Maka musafir tidak wajib untuk berpuasa, namun jika dia memilih untuk tidak berpuasa, maka wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Namun jika kemudian dia memilih untuk berpuasa, maka puasanya sah. Sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Kemudian terbebas dari faktor penghalang, maksudnya tidak dalam kondisi haid atau nifas. Karena wanita haid dan nifas maka tidak wajib berpuasa. Bukan hanya tidak wajib, bahkan tidak boleh untuk berpuasa. Seandainya nekat untuk berpuasa, puasanya pun tidak sah, bahkan dapat dosa. Namun wanita haid dan nifas ini punya kewajiban untuk mengqadha hari-hari yang ditinggalkan di selama Ramadan di bulan yang lain. Dan puasa Ramadan itu mengikuti tentang berapa jumlah harinya, mengikuti jumlah hari Ramadan di tahun itu. Boleh jadi 29 hari dan boleh jadi 30 hari, tergantung kondisi hilal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat hilal Ramadan maka hendaklah kalian berpuasa, jika kalian melihat hilal Syawal maka hendaklah kalian beridul fitri. Fa in ghumma alaikum, jika kalian tertutup mendung sehingga tidak terlihat, maka genapkanlah bilangan Syaban atau bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Yang dimaksud dengan akmilul aidata, genapkanlah hitungan di sini, boleh jadi hitungan bulan Syaban dan boleh jadi hitungan bulan Ramadan. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah berhaji ke Ka'bah. Yang dimaksud dengan al-bait adalah baitullah, yaitu Ka'bah. Dan haji itu makna dasarnya dalam bahasa Arab adalah qasada, bersengaja. Sehingga berhaji ke Ka'bah artinya pergi secara sengaja untuk menunaikan manasik yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan berhaji ke Ka'bah adalah salah satu rukun Islam, dan termasuk haji adalah umrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut umrah dengan sebutan haji kecil. Namun tentu kewajiban ini memiliki syarat, di antaranya adalah balig, berakal, muslim, merdeka, dan punya kemampuan. Ada 5 syarat. Maka jika tidak terpenuhi salah satu syarat saja, maka tidaklah wajib berhaji ke Ka'bah. Dan namun ketidakmampuan untuk berhaji, jika ketidakmampuannya adalah ketidakmampuan finansial, tidak punya duit, maka haji tentunya tidaklah wajib baginya, tidak wajib untuk dia, dan tidak pula perlu dibadalkan, tidak perlu digantikan oleh orang lain karena dia tidak punya kemampuan finansial. Jika dia tidak mampu pergi haji karena masalah fisik, maka perlu dirinci. Jika ketidakmampuannya itu masih bisa diharapkan hilangnya dan sembuhnya, maka ditunggu sampai Allah memberikan kesehatan dan hilanglah faktor penghalang, sehingga dia bisa berangkat sendiri dan langsung untuk ke Ka'bah. Namun jika ketidakmampuannya ini tidak bisa kita harapkan hilangnya, karena tidak mampu di sini karena fisik yang lemah, karena usia sudah sangat tua, fa'innahu yalzamuhu, maka wajib dibadalkan. Maka wajib atas beliau untuk membadalkannya, meminta seseorang untuk berhaji untuk beliau. Karena ada seorang perempuan bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahasanya, ayahku menjumpai kewajiban haji dalam keadaan dia sudah sangat tua. Buktinya dia sudah tidak lagi bisa duduk tenang di atas pelana unta. Apakah boleh aku berhaji untuknya? Maka Nabi katakan iya. Maka kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan perempuan ini. Padahal perempuan ini menamakan, mengatakan bahasanya ayahnya terkena kewajiban haji dalam kondisi tidak mampu secara fisik, akan tapi mampu secara finansial. Dan kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berhajilah untuk ayahmu. Ya, Nabi tidak menyalahkan perempuan ini mengatakan ayahnya terkena kewajiban haji padahal tidak mampu. Tidak mampu secara fisik namun mampu secara finansial. Ya, dia katakan terkena kewajiban haji dan Nabi tidak salahkan. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang tidak mampu secara fisik namun mampu secara finansial, dia tetap tergolong terkena kewajiban haji. Inilah lima rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah. Dan Jibril berkomentar kepada Nabi SAW setelah mendapatkan informasi ini. Jibril mengatakan Anda benar. Maka Umar mengatakan kami heran, ini si penanya namun dia juga yang membenarkannya. Kalau dia bertanya maka harusnya dia tidak tahu. Kalau dia membenarkannya berarti dia tahu dan seharusnya tidak perlu bertanya. Karena orang yang mengatakan Anda benar artinya dia punya ilmu tentang hal tersebut. Maka kami heran kenapa dia bertanya kepada Nabi namun setelah itu dia mengatakan Anda benar. Dan seorang yang seharusnya orang yang bertanya jika mendapatkan jawaban mengatakan saya paham, bukan Anda benar. Akan tapi Jibril alaihissalatu wassalam memang sebenarnya punya ilmu tentang masalah ini, ya, tentang masalah rukun Islam, sehingga dia mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Anda benar. Setelah itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, tolong ceritakan kepadaku apa itu iman. Maka ketika iman dan Islam itu disebutkan dalam satu dalil, maka iman letaknya di hati dan Islam letaknya di anggota badan. Oleh karena itu kita katakan Islam itu adalah amal lahiriah, sedangkan iman itu masalah batiniah. Fawa fil qalbi, karena letaknya di hati. Itu makna iman ketika digandeng dengan Islam. Meskipun ketika kita sebut iman saja, maka tidaklah disebut orang ketika kita sebut iman saja maka tidaklah disebut orang yang beriman. Kalau cuma punya amal hati namun tidak pernah sholat, tidak pernah tidak mengucapkan syahadat, maka tidak kita sebut sebagai orang yang beriman. Maka iman secara bahasa, yang namanya iman adalah yakin terhadap sesuatu dengan keyakinan yang tegas. Satu keyakinan yang tidak lagi menerima keraguan dan tidak lagi menerima kemungkinan yang lain. Maka yang namanya mengimani sesuatu adalah mempercayai sesuatu sebagaimana kita percaya adanya matahari di tengah-tengah siang. Maka tidak perlu diperdebatkan atau tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan adanya matahari di tengah-tengah siang hari. Sehingga iman itu adalah pengakuan yang tegas, yang tidak mendapatkan mendapatkan keraguan. Namun iman dalam syariat tidak hanya sebatas itu. Ya, iman dalam syariat tidak hanya sebatas pengakuan tegas, yakin, mantap. Tidak hanya sekedar itu. Namun itu adalah keyakinan, pengakuan yang tegas dan kuat, kemantapan hati yang mujibun, mengharuskan untuk menerima semua yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tunduk dengan syariat dengan ketundukan yang sempurna. Jadi iman dalam pengertian dalam syariat boleh saja diartikan dengan keyakinan hati. Namun harus ada keterangan tambahan, keyakinan hati yang mengharuskan, tidak boleh tidak mengharuskan untuk menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya dan patuh dan tunduk kepadanya. Jadi dengan tambahan kata-kata ini, maka iman tidak semata-mata keyakinan hati. Tidak semata-mata keyakinan hati sebagaimana keyakinan murji'ah. Namun keyakinan hati yang mengharuskan adanya amal. Artinya kalau tidak ada amal, maka berarti tidak ada iman. Imannya itu tidak ada. Karena iman yang betul-betul iman, keyakinan hati yang betul-betul iman, yang merupakan iman, itu tidak boleh tidak membuahkan membuahkan amal dan membuahkan ketundukan. Membuahkan sikap menerima, menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian setelah itu tunduk dan patuh dalam artian beramal. Dan Nabi sampaikan dalam hadis ini bahasanya iman itu memiliki 6 rukun. Maka ada 6 rukun iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Dan artinya kita beriman, kita mengimani bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah hidup, Maha mengetahui, Maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur jagat raya. Tidak ada pengatur jagat raya selain Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang punya jagat raya ini, alam semesta ini dengan kepemilikan yang mutlak. Dialah yang mendapatkan pujian dengan pujian yang sempurna, dan segala hal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita kembali kepada Allah. Jika Allah tidak kabulkan, Allah tidak wujudkan, enggak bakalan ada. Sebagaimana semua orang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kumpul di mahsyar. Dan Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk mendapatkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kita tukulan, kita bertawakal. Dan pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik, kemudahan untuk melakukan amal kebajikan, ringannya hati untuk kemudian sholat, untuk pergi ke masjid, itu sumbernya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang memiliki semua sifat sempurna, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menyainginya. Sebagaimana firman Allah taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian, maka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tidak harus memiliki 4 hal. Untuk supaya disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 4 hal yang harus dimiliki. Pertama, mengimani Allah itu ada. Maka ateis, orang yang ingkar Tuhan, tentu bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah namun tidak cukup hanya sekedar Allah itu ada untuk bisa disebut orang yang beriman kepada Allah, harus dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu mengimani bahasanya Allah adalah pemilik, pencipta dan pengatur jagat raya, bumi, matahari, bumi di seluruh bagian bumi. Maka yang memiliki dan mengatur gunung Merapi adalah Allah, bukan Mbah Petro. Yang memiliki dan mengatur kemudian laut selatan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nyi Roro Kidul. Yang kemudian memiliki dan mengatur Pulau Sari itu bukan danyangnya Pulau Sari, namun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengimani bahasanya kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita mengimani bahasanya Allah punya nama dan sifat yang semuanya adalah nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang mulia, dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Meskipun boleh jadi nama sifatnya sama, Allah mendengar, manusia mendengar, namun mendengarnya Allah tidaklah serupa dengan mendengarnya manusia. Allah melihat dan manusia melihat, ayam pun melihat, kambing pun melihat, buktinya bisa nyebrang jalan, namun melihatnya berbeda dengan melihat. Melihat dengan melihat itu berbeda meskipun namanya sama. Karena kesamaan nama sifat itu tidak mengharuskan kesamaan dalam segalanya. Manusia melihat, kemudian ayam melihat, kemudian dan monyet juga melihat, namun melihatnya manusia tentu berbeda dengan melihatnya makhluk-makhluk tadi. Maka tidak boleh tidak harus ada 4 hal ini untuk bisa disebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak percaya Allah itu ada, ateis ingkar Tuhan, maka dia adalah orang yang kafir, dan jika itu sampai mati, maka kita yakini orangnya adalah orang yang kekal di neraka. Dan siapa yang ragu-ragu tentang adanya Allah? Boleh jadi Allah itu cuma ada saja, namun boleh jadi. Jangan-jangan Allah itu ada, namun juga jangan-jangan tidak ada. Atau ragu-ragu, maka dia pun adalah orang yang kafir. Karena tidak boleh tidak dalam iman harus ada ketegasan. Bahasanya Allah itu hidup, mengetahui, kuasa dan ada. Dan siapa yang ragu-ragu tentang bahasanya Allah adalah pencipta dan pemilik dan pengatur jagat raya, maka juga sama. Bukanlah seorang yang beriman. Ya, seorang yang mengatakan, oh Allah itu pengatur jagat raya, kecuali Gunung Merapi. Allah itu adalah pengatur jagat raya, kecuali Pantai Selatan, atau kecuali Purwosari. Ini ada banyangnya. Maka batal imannya, dan dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang meyakini ada sesuatu, ada seseorang yang menjadi saingan Allah dalam rububiyah, dalam memiliki, mengatur dan menciptakan jagat raya, maka tentu dia bukanlah seorang muslim. Maka siapa yang meyakini bahasanya seorang manusia suci semacam wali itu bisa memberi dan mewujudkan cita-cita, artinya dia punya peran untuk mengatur jagat raya, ini punya cita-cita orang kaya, dia bisa memberi kekayaan, maka siapa yang beranggapan bahasanya ada sosok-sosok manusia suci yang mengatur alam semesta, walahum tasarufun, dia punya hak untuk mengatur di jagat raya ini, oleh karena itu dia, maka ada orang yang minta-minta kepadanya, minta tolong ketika susah kepadanya, minta pertolongan untuk bisa menang menghadapi musuh kepada mereka, maka ini adalah orang yang kafir wal iyadubillah, dan dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini kita lihat bahasanya beribadah kepada selain Allah, masalah ibadah itu berhubungan erat dengan masalah rububiyah, masalah Allah adalah pemilik, pengatur dan pencipta jagat raya. Kalau ada orang yang minta-minta sama orang yang sudah mati, minta-minta sama kuburan, maka tidak kita bisa bayangkan dia minta-minta supaya jadi orang kaya kepada kuburan, namun dia yakin bahasanya penghuni kubur ini tidak bisa ngasih kekayaan. Tentu sulit untuk membayangkannya, sulit untuk membayangkannya. Ada orang yang minta-minta untuk jadi rezeki yang berlimpah dan kaya raya kepada orang yang sudah mati, namun dia sendiri tidak meyakini kalau orang yang sudah mati tadi bisa ngasih kekayaan. Ini bayangkannya sulit, atau bahkan tidak bisa dibayangkan. Maka normalnya, logisnya, maka masalah kemudian masalah beribadah kepada selain Allah itu, kesyirikan dalam ibadah itu berkaitan erat dengan kesyirikan dalam rububiyah. Maka hanya orang yang yakin bahasanya dia itu bisa memberikan kekayaan, lah kemudian orang itu kemudian minta-minta kekayaan kepadanya. Kalau yakin 100% dia tidak bisa ngasih kekayaan, kenapa minta-minta kepadanya? Dia tidak bisa ngasih. Maka faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah, siapa yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah seorang muslim. Karena dia tidak beriman dan tidak mengimani bahasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Oleh karena itu, siapa yang bersujud kepada matahari ataupun rembulan, kepada pohon, kepada sungai, kepada laut, kepada gunung, kepada raja, atau kepada seorang nabi, seorang wali, maka dia bukanlah seorang muslim. Dia telah membatalkan keimanannya, keluar dari Islam, karena dia menyekutukan Allah dengan yang lain. Demikian juga siapa yang mengingkari, dan dia pengingkarannya itu bukan karena takwil, bukan karena kesalahan dalam beristihad, namun karena memang sengaja mendustakan. Dia ingkari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang kafir, bukanlah orang yang beriman, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang mengingkari salah satu sifat Allah dan dia mengingkarinya karena mendustakan, maka dia adalah orang yang kafir karena mendustakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada orang mengatakan Allah itu tidak berada di atas ars dan tidaklah turun ke langit dunia di sepertiga malam, dan dia mengatakan hal ini karena mengingkari ayat dan hadis, maka ini adalah orang yang batal imannya. Namun perhatikan, siapa yang mengingkarinya ala wajhi ta'wil, karena salah paham dalam memahami dalil. Maka kalau itu karena salah paham, maka perlu dilihat apakah salah pahamnya adalah salah paham yang dimaklumi, salah paham yang ada sisi benarnya, ada sisi benarnya meskipun tidak benar, karena itu salah paham, dan ada sisi benarnya. Yumkin ayakuna mahalal istihad, mungkin saja itu jadi layak untuk jadi sasaran istihad atau tidak. Maka jika salah pahamnya itu adalah salah paham yang ada sisi sisi benarnya, sisi pemaklumannya, maka orang tadi tidaklah kafir karenanya, akan tapi dia menjadi orang yang fasik karena keluar dari jalan ahlu sunnah wal jamaah. Namun jika salah paham tersebut tidak ada sisi untuk memakluminya, fa inna ingkar ta'wil, maka mengingkari terhadap sesuatu karena salah paham namun tidak ada alasan pembenar untuk bisa memakluminya, maka ini sama dengan mendustakan, sehingga pelakunya adalah orang yang kafir dan ingkar adalah orang yang kafir wal iyadu billah. Ya, maka jika empat-empatnya ini diimani dengan benar, wa idza amanta, jika kita beriman kepada Allah dengan benar, maka kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, maka tadi dijelaskan bahwasanya ada empat hal yang wajib untuk diimani. Ada mengimani adanya Allah, kemudian Allah adalah pemilik, pengatur dan pencipta jagat raya, kemudian satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan dia memiliki nama dan sifat. Nah, jika empat unsur ini hilang, maka tadi ada rincian, ada penjelasan. Kalau mengingkari eksistensi Allah, mengingkari adanya Tuhan, mengingkari adanya Allah, maka ini kafir tanpa rincian. Kalau orang itu kemudian beranggapan ada pengatur jagat raya selain Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini adanya pengatur sebagian dari bumi itu ada yang diatur oleh selain Allah Subhanahu wa taala dengan hak pengaturan yang mutlak, maka dia adalah orang ya, ini maka ini adalah satu hal yang membatalkan iman tanpa rincian. Kemudian kalau berkaitan dengan masalah ibadah, orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini batal iman tanpa rincian. Namun kalau berkaitan dengan masalah poin yang keempat, berkaitan dengan masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang tidak percaya dengan salah satu sifat Allah, maka ini nanti dirinci. Ini dirinci. Apakah yang pertama boleh jadi dia mengingkarinya karena takdzib. Ini dia mendustakan ayat. Ayatnya salah ini. Ini hadisnya salah. Musa Allah turun ke langit dunia. Ini ayat yang mengatakan Allah di atas arsy. Oh, ini ngaco ini. Ayat salah ini. Ini takdzib namanya. Ini namanya mendustakan. Maka batal imannya. Kemudian yang kedua, jika pengingkarannya itu di bidang penafsiran. Di bidang penafsiran. Kalau tadi teksnya yang ditolak. Kalau tadi penolakan terhadap teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi, ini hadisnya salah, ini tidak benar, ini ngawur, ini Nabi keliru dalam hal ini, Allah salah ini ngomong kayak gini, maka yang ditolak teks, yang ditolak itu teks, maka ini membatalkan iman. Kemudian yang kedua, penolakannya itu di bidang penafsiran, pemahaman, interpretasi terhadap teks. Interpretasi dan penafsiran terhadap teks Al-Quran dan hadis, maka ini disebut dengan ta'wil. Maka jika dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan itu dia kalau teksnya dia terima, namun dia katakan namun maksud teks ini adalah begini-begini, yang dengan dia tafsirkan tadi dengan penafsiran begini-begini itu artinya malah dia batalkan isi teks. Yang dimaksudkan oleh teks itu begini-begini, namun dengan begini-begini itu isi teks itu jadi batal. Karena begini-begini itu ternyata menghapus dan bertolak belakang dengan teks ayat yang ada atau teks hadis yang ada. Maka jika pengingkarannya itu karena dari sisi penafsiran dan interpretasi, maka nanti dirinci. Ini interpretasi yang ada sisi benarnya atau ngaco. Ini ada sisi benarnya atau memang ngaco, cuma kemudian dibungkus saja dengan bahasa penafsiran, interpretasi atau yang lain. Namun sebenarnya itu ngawur saja. Enggak ada kemudian ada pertimbangan-pertimbangan dalil yang menyebabkan dia memberikan interpretasi semacam itu, memberikan penafsiran semacam itu. Nah, kalau kalau kemudian interpretasi dan tafsirannya itu ngaco dan ngawur, maka ini sama saja dengan penolakan terhadap teks. Namun kalau kemudian interpretasinya atau penafsirannya itu ada sisi-sisi ya, sisi-sisi benarnya meskipun tidak benar, ya, dia salah paham, dia menimbang sejumlah dalil, dia timbang dalil ini, dalil ini, dalil ini, maka kenapa pertimbangan-pertimbangan tersebut dia kemudian memberikan interpretasi dan penafsiran untuk satu teks. Kemudian namun ini salah sebenarnya. Namun ada sisi untuk memakluminya. Karena itu alasannya bukanlah adalah karena pertimbangan dalil-dalil. Dalil-dalil ini terkumpul di pada dirinya dan menurut dia mengharuskan dia untuk memberikan penafsiran terhadap satu teks, teks Quran dan Sunnah. Nah, ini jika penolakannya karena bentuk yang ini, bentuk yang ketiga ini, maka itu tidak membatalkan iman, tidak membatalkan iman. Namun itu adalah satu kefasikan, karena ini adalah sikap dan perbuatan yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah. Maka kita lihat di sini penyimpangan berkaitan dengan masalah tauhid, masalah tauhid itu berbeda dengan penyimpangan berkaitan dengan masalah asma wa sifat. Penyimpangan berkaitan dengan masalah kesyirikan, berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan ibadah, itu berbeda. Penyimpangan dalam masalah rububiyah dan dalam masalah uluhiyah berbeda dengan penyimpangan berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ulama membedakannya dalam bersikap. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.